Mohon maaf, banyak suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal suami yang brengsek. Nggih, Bu, nggih. Setuju. Direwangi. Maka lho wong lanang ngamuk-ngamuk, nesu nyanggone wong wedok, kados-kados sing salah niku wong wedok, padahal asline wong lanang sing brengsek. Dimasakke lawohe ora enak, nesu-nesu, wong bendina dimasakke ngene iki, panganane kucing iki. Dimasakke lawohe ora enak, nesu, padahal nek belanjani sithik. Hoi. Aja guyang-guyu. Makan ibu-ibu kalau paringi resep kok masaknya wong lanang ya gumantung leh belanjani ngono wae bu tenang mawon jangan kapan dibelanjani satu sewu ya enak leh masak daging nih kena dirawon kena dikare kena digule satu sewu isek nggih sayur isek iso nggih sambal tomat tambah goreng tempe sok kerupuk satu sewu kok nah, saya ketewu ya tukoke iwak panggang engko dipecelke sambal tomat terus sayure jangan asem nih karo kerupuk ngono wae. Nah belanjanya rong puluh hewu, tukoknya pindang rong puluh hewu pindang, sambelnya sambel mentahan kuwi nah, pokoknya lombok uyah berapa, kurek wes saman dibelanjani kok ming limang hewu tukoknya uyah kabeh tukoknya uyah kabeh limang hewu rambaknya godongnya jambu kluthuk sing sik enom nah, diulek insyaallah bojomu ora mencret. Meskipun suami ya pantas dan layak minta maaf kepada istri karena suami juga punya salah. Kanjeng Nabi lho njaluk sepuro garwane. Lah aku kadang-kadang ya tiru. Kadang-kadang mboten saged bendinten wong kula mboten bendinten panggih bojo. Lah nek tepakno luar pulau nanti setengah wulan ya ora ketemu bojo. No luar negeri kadang 10 dino ya ora ketemu bojo. Mula lek tepak kepanggih kula ndugi ngaji ki ambake kok turu ya tak gugah. Gue gini orang ngerti karepku mbok jombok angen-angen dhewe ngono apa. Tak gugah harap nyapa. Tak jaluki sepura. Yo yang tangi yang. Ngguyumu kok orang genah. Tangi. Mulet. Wonten napa to, Pak? Tak jak salaman. Salaman terus yo menawa aku sedina iki ana salah yang sampeyan yo. Aku njaluk ngapura. Nggih, Pak. Padha-padha. Serampung leh salaman ya diculke terus turu ngono wae. Mbok padake sampeyan. Ya beda kok. Manane ngapura-ngapuroan iki lho. Nyang wong liya ya ngono. Halo. Memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Tradisi ini salafus sholeh ini gue nek badhe sare pertama mesti ndonga. Mumpun saged nggih dongane badhe sare nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Oh nggih. Niku turune bocah TK. Bocah TK kuwi nek arep turu Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya bocah TK. Wong sakmene gerang-gerang kok. Di samping berdoa, kata istighfare nyuwun ngapura ning Allah dan memaafkan kesalahan siapapun. Atine panjenengan kuwi lu ngomong ngene, ya Allah Gusti, sinten mawon sing salah ten kula? Sengaja utawi mboten, kesalahan alit utawi kesalahan ageng, ya mbake ngertos utawi mboten, kula pun nyepura ikhlas kula sepura salahe. Sinten mawon sing zalim ten kula? Sengaja utawi mboten kedoliman alit utawi ageng kula ngapura Gusti kedolimane ikhlas kula sepura sinten mawon sing nate dosa zalim ten kula kula sepura saksikan ya Allah besok di akhirat kula mboten badhe nuntut piyambake ngono hoi nyepura wong yo penting senajan abot kok kenaken piye to ngene bu jenengan ibadahnya api apa ya apa lek mboten purun silaturahim pertama gak gelem nyepura wong liya niku dosane jenengan gak disepura Gusti saben dina Kamis karo dina Senin Gusti Allah ndawuhi malaikat he para malaikat saksenono kabeh dosane wong mukmin tak ngapura kejaba wong mukmin sing duwe salah nyang wong liya sing disalahi wong liya, duwe mangkel karo wong liya, duwe geting karo wong liya, gak gelem nyepuro. Iku dosane ora tak ngapura. Aku ora seneng karo wong kuwi. Nyapa kok sombong banget? Wong aku lho dadi pangeran, kuwi nyepuroan nek ana wong njaluk ngapura ya tak sepuro. Lah wong cengkling lho kok gak gelem nyepuro salahe wong liya? Pangkate apa? Wong ya jembures ngono. Gusti Allah paling ora seneng lek ana wong gak gelem nyepura kuwi. Mulane dosane ora disepura karo Gusti Allah. Iki pentinge nyepura-nyepurane. Jenengan Ramadan iki dosane wis bersih. Nah, dosa karo sapodo-podo ya kudu diresiki. Makane terus dikongkon genten sobok silaturahim. Halo. Wong nek mutus anak mutus silaturahim niku ora bakal iso mambu swarga. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin dawuh Kanjeng Nabi, wong sing mutus anak ora iso mlebu swarga, malah ana sing luwih kereng. Yamkutullah qati'ur rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang memutus tali silaturahim meskipun orang itu matinya di dalam Ka'bah. Masya Allah. Halo. Kemari kita sing enten sing gak rukun, sing jotak. Sopo karo sopo? Ngapunten sangat niki waktune pun lewat. Mangke jenengan lewat salat asar kok dereng wae. Ora sembahyang asar mangke. Saestu dalem nyuwun pangapunten, ature dalem menawi mboten runtut nggih diruntut-runtutke piyambak. Muga-muga keterangan ingkang kula aturke senajan kaya ngene iki rupane saged nambahi wawasan panjenengan, saged dados ilmu ingkang manfaat disarengi hidayah Gusti Allah. Kula nyuwun pangapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'ana wa salatana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tashahudana wa tahiyyatana wa salamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa jami'a ibadatina tasdiqana tasbihana wa tamjidana wa tahlilana wa takbirana wa tamim taqsirana wa ja'anil jannata ma'wana wa la taj'anil dunya akbar hammina wa la mabalagha ilmina wa la tawdarib biha wujuhana ya ilahal awalin wal akhirin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamu